Bila kau ingat kepadaku, oh cintaku tak akan pudar. Bila kau selalu di sampingku, rasa rinduku melayang-layang, mengingatkan engkau seorang. Menyemai kasih dahan cinta, haruskah aku terus menangis? Mengapa rindumu padaku tak sebut?